menangis dan tawa tergores bagai lukisan. Seribu mimpi berjuta sepi hadir bagai taman sejati. Di antara lelahnya jiwa dalam resa dan air mata, ku persembahkan kau padamu yang terindah dalam hidupku. Meski ku di share juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.